Yang telah menawan hatiku, ia yang selalu ku rindu. Ia satu-satunya tiada cinta, masih tetap bertahta di dalam jiwa. Oh, tak mungkin ku melupakannya, hanya dia seorang yang orang yang ku puja.